Dalam hitam gelap malam, ku berdiri melawan sepi. Di sini, di pantai ini, telah terkubur sejuta kenangan. Dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih, pucat pasir, tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Kau sandarkan sejenak beban diri. Kau taburkan benih kasih, hanyalah emosi melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Sadar diri, kau telah jauh pergi. Tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Kini hanya rasa rindu merasuk di dada, serasa sukma melayang pergi, terbawa arus kasih membara. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi. Tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Terlelap dalam lautan emosi. Sadar diri, kau telah jauh pergi. Tinggalkan mimpi yang tiada bertepi.